Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Fiqih Ta'amul Baina Zawjain karya Asy-Syaikh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab wasulhu khair, dan damai itulah yang lebih baik. Sebagaimana keterangan yang telah lewat, fayustahabu li zaujain, maka seharusnya pasangan suami istri itu hidup fi wifqin wa wi'amin, dalam keadaan cocok, dalam keadaan harmonis. Wa yu'addi kullun minhuma ma'alaihi li sahibihi minal haqi, dan masing-masing menunaikan kewajibannya yang merupakan hak orang lain, yang merupakan hak partnernya dan pasangannya. Wa in dabbat, dan jika merayap atau mulai menyebar di antara keduanya problem, maka adalah maka menjadi kewajiban keduanya untuk mencegah problem tersebut. Meskipun di antara caranya adalah tanazala ahaduhuma, salah satu mengalah, atau dua-duanya mau mengalah dengan merelakan sebagian haknya ya kepada orang lain. Sulhu, dan tentu untuk yang namanya damai itu harus ada yang mengalah. Kalau tidak ada yang mengalah, ya maka damai tidak akan terwujud. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasulhu khair, dan damai itu yang lebih baik daripada ribut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka damai itulah yang lebih baik untuk pasangan suami istri ini, minal furqah wa tolak, daripada bubarnya rumah tangga dengan terjadinya perceraian. Dan damai inilah yang lebih baik lil aulad, untuk anak-anak. Menyatasyatut wadiyya, sehingga anak itu tidak dia terlantar, tidak terurus, watasyatut, dan tercerai-berai, ada yang ikut bapaknya, ada yang ikut ibunya, ada yang ikut simbahnya. Nah, wasulhu khairun, dan damai itulah lebih baik untuk keluarga besar keduanya daripada terjadinya permusuhan, wasyikok, dan perpecahan. Karena sering-seringnya ketika terjadi perceraian itu yang ribut bukan hanya suami istri, namun dua keluarga besar pun ikut bermusuhan. Wa wasulhu khairun lil muslimin, dan damai itulah yang lebih baik untuk kaum muslimin, untuk masyarakat secara umum. Lima fi minal mawaddah wal i'tilaf, karena di sana terdapat cinta dan persatuan. Ya, maka itu juga yang lebih baik untuk masyarakat di antara, yaitu karena dengan damainya pasangan suami istri ini mewujudkan persatuan di tengah-tengah masyarakat. Keributan di antara keduanya boleh jadi itu kemudian menyebabkan ada pihak-pihak yang pro dan ada pihak-pihak yang kontra, ada tetangga yang pro istrinya dan ada tetangga yang kontra dengan pihak istri, maka ini merusak masyarakat. Asulhu khairun, maka damai itu lebih baik daripada tolak, daripada perceraian, karena perceraian adalah sesuatu yang diinginkan oleh iblis, dan dia adalah diantara perbuatan tukang sihir yang diajarkan oleh Harut dan Marut, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walakinna syaitina kafaru, akan tapilah setanlah yang kafir mengajari manusia ilmu sihir. Dan mengajari manusia ilmu sihir yang diturunkan dan diberikan pada dua malaikat di Babila, di negeri Babil, Harut dan Marut. Tentang Malaka ini ada dua bacaan, ada yang membacanya Malaka ini dua malaikat, dan ada yang membacanya Malika ini dua raja. Dua raja di negeri Babilonia, menurut pendapat yang lain atau kiroah yang lain, yaitu Harut dan Marut. Dan tidaklah keduanya Harut dan Marut yang boleh jadi kedua, Harut dan Marut ini adalah nama dua raja atau dua malaikat, tidaklah keduanya mengajari min ahadin, siapa seorang pun, kecuali setelah keduanya mengatakan dan menasihatinya, kami adalah ujian siapa yang pilih kekafiran namun dapat kehebatan ilmu sihir, dan siapa yang ingin surga namun tidak punya kehebatan duniawi karena ilmu sihir. Fala takfur, maka janganlah engkau kafir dengan belajar ilmu sihir. Maka ini dalil bahasanya belajar ilmu sihir itu adalah kekafiran. Fa ta'allamuna minhumah, maka manusia pun belajar dari Harut dan Marut ilmu sihir, yang dampaknya bisa menyebabkan bercerainya, berpisahnya bainal mar'i wa zawjih, antara seseorang dengan istrinya. Maka bercerainya seseorang dengan istrinya itu adalah diantara dampak jelek ilmu sihir. Wa mahum, dan tidaklah mereka bisa memberikan madarat dengan ilmu sihir ini pada siapapun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah, yaitu izin kauni dan bukan izin syar'i. Kan Allah tidak mengizinkan syar'an secara syariat orang untuk mempraktikkan ilmu sihir atau bahkan mempelajari ilmu sihir. Nah, sehingga yang dimaksudkan dengan izin Allah ini adalah izin kauni, sama dengan takdir. Maka ilmu sihir, santet dan yang lainnya itu baru berbahaya manakala orangnya memang ditakdirkan untuk mendapatkan bahaya karena sebab pengaruh sihir. Dan dalil bahasanya perceraian adalah sesuatu yang disukai oleh iblis. Dan tidaklah hadis ini adalah satu hadis yang diingat-ingat oleh baik masing-masing suami ataukah istri ketika sedang bentrok, sedang cekcok dengan pasangannya. Ya, ini munculkan memori hadis ini ketika terjadi problem dalam rumah tangga. Maka dengan ingat hadis ini, orang akan lebih bersikap bijak dalam menghadapi masalah-masalahnya. Dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia kirimkan pasukan-pasukannya, maka yang paling dekat dengan iblis posisinya adalah yang paling hebat godaannya. Yajuahdum, salah satu tentara iblis datang dan lapor dan mengatakan, aku telah berbuat demikian dan demikian. Komentar sang bos, masunakta syai'an, engkau belum berbuat apa-apa. Dan datang setan yang lain dan mengatakan, ma taraktu, aku tidaklah meninggalkannya, artinya aku terus menerus menggodanya sampai aku bisa memisahkan antara dia dengan istrinya. Mendengar laporan setan yang ini, fayudanihi, maka iblis pun meminta agar si setan ini mendekat kepada iblis. Wayakul, kemudian iblis memberikan pujian, memberikan tazkiyah, memberikan pujian dengan mengatakan ni'ma anta, sebaik-baik setan adalah kamu. Catatan kaki, ni'mal fi'lah alati fa'altaha anta, betapa bagusnya perbuatan yang telah engkau lakukan. Di catatan kaki, wa yatafriq bainal mar'i wa zawji, yaitu bisa menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Ya, maka setan yang berhasil menyebabkan suami istri ini bercerai, maka dia mendapatkan kehormatan dan kedudukan istimewa di mata iblis. Dia mendapatkan pujian dan dikatakan bahasanya perbuatannya adalah perbuatan yang terbaik yang dilakukan oleh setan. Maka ketika ada masalah, maka ketika timbul hal-hal yang mancing emosi, istri kok ngambek terus, maka bikin jengkel, ingat hadis ini. Ingat-ingat hadis ini, saya sebagai manusia yang baik ingin membuat iblis susah, bukan malah membuat iblis senang dan gembira. Kalau kemudian gara-gara saya ini jengkel, ngambek terus saya jengkel, kemudian timbul kata-kata yang tidak selayaknya keluar, kata-kata cerai misalnya, maka betapa bahagianya iblis hari ini. saya musuh iblis kok malah membahagiakan iblis. Nah, ini permusuhan yang jelek. Demikian juga hendaknya istri ketika menjumpai hal-hal yang tidak menyenangkan, yang bikin marah, bikin emosi, bikin ngambek suaminya, maka ingat-ingat hadis ini sehingga tidak mudah-mudah untuk mengatakan ceraikan aku. Tidak kemudian bermudah-mudah untuk minta cerai. Dan maka mengingat hadis ini adalah di antara kiat efektif untuk tidak terjadinya ucapan-ucapan cerai. Fahadha yadullu, maka hadis ini dalil bahasanya talak, perceraian adalah sesuatu yang disukai oleh iblis, disukai oleh setan, yaitu iblis. Perceraian adalah sesuatu yang membahagiakan iblis dan membahagiakan setan. Waqad shahih, dan terdapat riwayat yang sahih yang diriatkan oleh Sa'id ibn Mansur dalam sunannya dari Ibnu Umar, kalau Ibnu Umar pernah mencerai istrinya. Faqalat lahu, maka istrinya mengatakan kepada Ibnu Umar, hal ra'aita minni syai'an takrahuhu, apakah engkau pernah melihat ada sesuatu pada diriku yang tidak engkau sukai? Maka Ibnu Umar mengatakan, lah, tidak ada sebenarnya. Maka sang istri mengatakan, fafima tulaqit al-mar'atal afifatal muslimata, lalu atas alasan apa engkau cerai seorang perempuan baik-baik yang menjaga kehormatan, seorang wanita yang muslimah? Akhirnya Ibnu Umar pun merujuk kembali istrinya tersebut. Fasulhu khairon, maka damai itulah yang lebih baik sebagaimana keterangan yang lewat, meskipun dengan salah satu harus mengalah, merelakan sebagian haknya. Catatan kaki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuza, dan jika seorang perempuan itu mengkhawatirkan nuzuz dari suaminya, au i'radan, atau berpaling, fala junaha, suaminya itu cuek, fala junaha alaihima, maka tidak mengapa atas keduanya untuk berdamai, untuk mendamaikan di antara keduanya sulha, betul-betul damai. Wasulhu khair, dan berdamai itu lebih baik daripada mempertahankan keributan. Wa uhdiratul anfususuh, dan dihadirkan pada jiwa manusia sifat bakhil, sifat rakus. Wa in tuhsinu wa tattaqu, jika kalian berbuat baik dan bertakwa, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Berikut ini adalah sebagian perkataan para ulama tentang ayat ini. Diriatkan oleh Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan ayat wa in imra'atan khafat min ba'liha nusuzan aw i'rada. Qalat, kata ibunda Aisyah, dia adalah perempuan yang menjadi istri seorang laki-laki, la yastaksir minha, yang laki-laki ini sudah tidak lagi tertarik dengannya. Maka si laki-laki ini berpikiran untuk menceraikannya dan nikah dengan yang lain. Takululahu, akhirnya kemudian si perempuan mengatakan, pertahankan diriku, jangan cerai aku, silakan engkau nikah dengan selainku. Maka engkau bebas minan nafaqati alaiya, berkaitan dengan kewajiban menafkahiku dan giliran malam untukku. Yang penting aku masih punya berstatus sebagai istri dan punya suami. Fadhalika qawlu ta'ala, maka itulah makna firman Allah Ta'ala, fala junaha alihim ayusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Wa amma Ibnu Jarir At-Tabari, adapun Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu taala, beliau arada datangkan sejumlah riwayat yang tasyhad, yang menguatkan makna yang terdapat dalam hadis Aisyah di atas. Beliau mengatakan di tafsirnya, yakni bidzalika jalla tsana'uhu, dan yang dimaksudkan dengan ayat di atas oleh Allah jalla tsana'uhu, wa in khafat imra'atun min ba'liha, jika seorang perempuan itu khawatir suaminya, yakul, kata Ibnu Jarir, alimat min zaujiha. Khawatir di sini maknanya tahu dan yakin. Tahu dan yakin kalau suaminya itu nusuzan nusus. Ini maksud dengan nusuzan istila'an binafsi, dia merasa sombong dengan dirinya dari istrinya. ila ghairiha, dia pilih pada yang lain. Atharatan alaiha, dia lebih mementingkan yang lain daripada istrinya. Wartifaan biha anha, dan dia sombong, tidak lagi sudi dengan istrinya. Imali burdihi, boleh jadi karena dia benci. Ya, liburdi karena dia tidak suka. Wa imali karohatin minhu ba'da, atau boleh jadi karena dia tidak suka, ada rasa tidak suka dari suami pada sebagian sebab-sebab yang ada pada istrinya. Boleh jadi karena jeleknya istrinya, dan boleh jadi karena tuannya dan tuannya, atau perkara yang lain. Au i'radan, atau berpaling, ai insarafan anhu, berpaling dari istrinya, berpaling dengan wajah, atau dengan berpaling dengan sebagian manfaat, allati kanat laha minhu, yang dulu didapatkan oleh si istri minhu darinya. Maka i'radan di sini, kalau nususan tadi itu sombong karena sudah tidak lagi mau sudi dengan istrinya, kalau ini masih, kalau i'radan itu masih, namun dia sudah mengurangi lagi perhatiannya dengan istrinya. Maka tidaklah mengapa atas keduanya untuk berdamai atau mendamaikan keduanya, sulhan benar-benar damai. Yaqul, kata Ibnu Jarir, artinya tidaklah mengapa bagi keduanya, yaitu alal mar'ati, atas perempuan yang khawatir nususnya suaminya atau berpalingnya suaminya dari dirinya, untuk mendamaikan di antara keduanya sulhan benar-benar damai. Cara damainya dengan perempuan ini merelakan hari gilirannya, atau dia hilangkan anhu dari suaminya sebagian kewajiban suami untuk dirinya. Min haqqin alaihi, apa yang seharusnya menjadi kewajiban suami, dalam rangka menarik simpati suami, dalam rangka untuk mempertahankan posisi dalam ikatan suami, dan bisa berpegang teguh dengan ikatan pernikahan yang terjadi antara dia dengan suaminya. Yaqul, kemudian Allah katakan, wasulhu khairun, dan damai itulah yang lebih baik. Yaitu damai dengan meninggalkan sebagian, dengan merelakan sebagian hak untuk mempertahankan hormat, kehormatan, status terhormat sebagai seorang istri. Dan dalam rangka untuk mempertahankan akad nikah, itu lebih baik daripada meminta pisah dan cerai. Meskipun damai untuk damai ini adalah satu hal yang berat. Kenapa? Karena telah menjadi sifat manusia. Wa uhdiratin anfususuh, dan seorang itu, manusia itu, wajarnya adalah demikian pelit dengan apa yang jadi haknya. Makna yang dipilih oleh Ibnu Jarir untuk kalimat ini, maknanya adalah wa uhdiratu anfusun nisa, itu jiwa manusia itu dihadirkan padanya pelit dengan apa yang jadi jatahnya dari suaminya. Boleh jadi jatah hari giliran dalam poligami, demikian juga jatah nafkah. Kata Ibnu Jarir, makna ayat, dan perempuan itu punya sifat yang sebenarnya, maka damai itu satu hal yang sangat berat bagi perempuan, karena perempuan punya sifat, dia sangat pelit dengan apa yang jadi haknya. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan yang namanya aswah itu adalah rakus yang berlebih-lebihan, rakus dengan sesuatu yang berlebih-lebihan. Dan dalam konteks ini, dalam ayat ini, suh maknanya adalah rakusnya perempuan yang berlebih-lebihan terhadap apa yang jadi jatahnya berupa jatah hari dari suaminya dan jatah nafkah. Fata'wilul ayat, maka ta'wil disini artinya tafsir, maka tafsir dari ayat ini adalah dan dihadirkan pada jiwa perempuan keinginan berupa rakus yang berlebihan berkaitan dengan hak yang dia dapatkan dari suaminya. Demikian juga, dia demikian pelit dengan hal-hal di atas, dia tidak rela hal-hal di atas kok diberikan kepada dhara'ir, kepada madu-madunya yang lain. Kemudian Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala mengatakan adapun firman Allah ta'ala, wa intusinu wa tattaqu, jika kalian berbuat baik dan bertakwa, yakni artinya, wa intusinu, jika kalian berbuat baik, wahai para laki-laki dalam perbuatan kalian kepada istri kalian, jika kalian tidak suka dengan mereka, karena jeleknya, atau karena kelakuannya, atau sebagian apa yang kalian benci darinya, maka jika kalian memilih untuk bersabar dan mempertahankan mereka wa'ifa dan tetap memberikan hak mereka dan mempergaulkan mereka dengan baik padahal sebenarnya tidak suka, wa tataku dan kalian bertakwa kepada Allah, yaitu bertakwa kepada Allah berkaitan dengan masalah sikap kepada istri dengan tidak al-jaur, tidak zalim kepada istri dalam perkara-perkara yang menjadi kewajibannya. Berkaitan dengan kewajiban suami kepada istri yang tidak dia, yang kalian tidak menyukainya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap memberikan jatah giliran hari, nafkah dan pergaulan yang baik. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Artinya sesungguhnya Allah Maha mengetahui perkara istri kalian wahai para laki-laki, yaitu berupa berbuat baik kepada mereka dan mempergaulinya dengan baik, atau berbuat zalim kepada istri dalam apa yang jadi kewajiban kalian. Lahunna, yang itu merupakan hak mereka, wa yajibu, demikian juga apa yang wajib atas kalian berupa hak-hak istri. Sesungguhnya Allah itu khabiran, yakni aliman, khabiran, maha tahu dan maha tahu. Artinya tidak ada satupun yang tidak dia tahu, bahkan dia mengetahuinya. Walahu muhsin alaikum, dan dia Allah zat yang mencatat untuk kalian, dan Allah akan berikan kepada kalian balasan apa yang telah Allah catat. Siapa yang berbuat baik di antara kalian, Allah balas kebaikannya. Dan siapa yang berbuat jelek, Allah balas kejelekannya. Sedangkan penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, maka jika seorang perempuan itu mengkhawatirkan suaminya untuk yanfir anha, menjauhinya atau berpaling darinya, falaha, maka boleh bagi istri untuk menggugurkan sebagian, menggugurkan semua haknya, au ba'dahu, atau sebagian haknya. Berupa hak nafkah, uang makan, kemudian kiswah pakaian atau giliran malam dan hak-hak yang lain. Walahu, dan boleh bagi suami untuk menerima tawaran semacam itu. Maka tidaklah mengapa atas istri untuk memberikannya dan tidak mengapa alih atas suami untuk menerimanya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk damai, untuk mendamaikan keduanya. Dan damai itu yang lebih baik daripada pisah. Wa uhdiratul anfusus shah, dan dihadirkan sifat pelit pada jiwa manusia, yaitu asluhu indal musahati, sesungguhnya damai dalam kondisi masih pelit itu lebih baik daripada berpisah. Kemudian Mukatsir rahimahullah ta'ala membawakan sejumlah riwayat, kemudian beliau mengatakan, dan aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah tersebut. Bahasanya yang dimaksudkan oleh ayat adalah keterangan di atas. Wallahu a'lam. Kemudian beliau Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, wa intusinu wa tattaqu fa innallaha bima ta'maluna khabira. Artinya jika kalian mau siap menanggung masyaqqata sabri, kesusahan karena sabar, berkaitan dengan apa yang kalian tidak sukai terhadap istrimu, dan kalian telah tetap berbagi kepada istrimu, ya, kalian telah berikan waktu dan apa yang jadi haknya kepada mereka dengan mencontoh yang lain. Fa innallaha alimum bidzalika, sesungguhnya Allah mengetahui hal tersebut dan akan berikan balasan pada kalian atas hal tersebut. Au faral jazai, balasan yang terbanyak. Kemudian kutipan tafsir dari Al-Qurtubi, wa arad Al-Qurtubi, sedangkan Al-Qurtubi membawakan nahwan kurang lebih sama dengan keterangan yang lewat. Beliau mengatakan qala ulama'una, para ulama kita atau para ulama kami, Qurtubi mazhabnya Maliki, mengatakan wa fi hadza, dan dalam masalah ini anaan wa as-sulhi, bahasanya berbagai macam bentuk damai seluruhnya adalah mubah dalam kasus ini. Bi ayyuti az-zawju ala an tasbira hiya, dengan yaitu suami memberikan yukti, ya, dia suami memberikan ala memberikan damai dalam bentuk dengan syarat antasbir hiya, dia bersabar, atau tukti, ataukah kemudian istri yang mengalah, ia an ayyuthira az-zauja, dengan syarat dia lebih memilih suaminya. Allah ala ayyuthira yatamassaka bil ismah, atau dia lebih mengutamakan dan berpegang teguh bil ismah agar memiliki ikatan pernikahan. Ayyaku aslu ala sabr wal atharah min ghairi ata'in, atau terjadilah sabar, terjadilah damai untuk bersabar dan menghadapi atharah, menghadapi monopoli tindakan yang tidak adil tanpa memberi sesuatu apapun, fahadha kulluhu mubahun, maka ini semua adalah mubah. Kata Qurtubi, ayat ini dalil wasulhu khair, bahasanya semua bentuk damai itu diperbolehkan. Dalam kasus ini, maka dia jumpai istrinya mau minta cerai misalnya. Maka bisa jadi terjadi damai, kamu jangan minta cerai. Lalu kemudian namun suami harus ngasih kompensasi sejumlah tertentu, hadiah tertentu. Berikan emas 10 gram, namun jangan minta cerai misalnya. Biantuk biayuk tizauju ala antas birohia. Itulah, kita damai saja, jangan untuk cerai. Maka bisa jadi bentuk damainya, kalau kata Qurtubi di sini, ayuk tizauj ala antas birohia. Suami memberikan sejumlah nominal tertentu harta dengan syarat tolong kamu sabar denganku. Tolong kemudian jangan minta cerai, jangan kemudian bikin ya ngejak bentrok terus, ngerjak ribut terus. Tolong bersabar, aku dulu langsing sekarang sudah gemuk misalnya. Tolong, maka maunya berapa nih? Nah, tapi tolong sabar. Maka bisa saja bentuk damainya adalah demikian. Atau kata Qurtubi, antu tihya ala ayu thiro azawju. Istri yang memberi sesuatu ala ayu thira azauju, dengan syarat supaya azauju suami memilih dia, jangan menceraikannya. Dia punya gelagat, suaminya itu mau menceraikannya, jangan ceraikan aku, saya cinta dengan anak-anak dan seterusnya. Maka saya siap ngasih kamu duit berapa. Nah, tolong jangan ceraikan aku. Ini boleh semacam ini. Awala ayu thira wa yatamassak bil ismah, atau dengan syarat bahasanya si suami itu yu'thir, lebih mengutamakan istrinya, wa yatamassak bil ismah, dan mempertahankan ikatan pernikahan. Maka damai antara suami istri dalam bentuk ada pembayaran itu boleh, kata Qurtubi. Mengutip perkataan para ulama, mungkin para ulama Malikiyah. Maka Qurtubi mengutip perkataan para ulama, mungkin maknanya ulama-ulama Malikiyah, yang membolehkan bolehnya damai suami istri dengan bentuk ada kompensasi finansial dari yang minta dan nuntut damai. Namun bentuk damai yang lain, au yaqa'a sulh, atau terjadi damai antara suami istri, damai untuk tetap bersabar dan lebih memilih rumah tangga min ghairi ata'in, ya, tanpa ada kompensasi finansial yang diberikan. Fahadha kulluhu mubahun, semua bentuk damai suami istri, baik dengan kompensasi finansial, harus ngasih ini dan itu, ataukah tanpa kompensasi finansial, kata Qurtubi mengutip perkataan para ulama, itu hukumnya semuanya diperbolehkan. Maka keterangan Qurtubi agak berbeda dengan keterangan Ibnu Katsir dan keterangan Ibnu Jarir. Kalau semuanya bisa dikatakan, dan kalau pakai bahasa para feminis, itu menyudutkan perempuan. Perempuan yang disuruh ngalah, merelakan hak nafkahnya, hak giliran malamnya, tolong jangan ceraikan saya, dan seterusnya. Tapi kalau penjelasan Qurtubi lebih lebih longgar, boleh jadi damainya bentuknya sebagaimana keterangan Ibnu Katsir dan At-Tabari, atau bentuk damainya adalah bentuk damai yang lain. Tidak mesti kemudian bentuknya istri ngalah. Boleh jadi suami yang ngalah. Boleh jadi suami yang ngalah, dia damai, udahlah kita jangan tengkar terus. Kamu ngujak tengkar terus, sudah sini sebulan ini ngujak ribut terus. Udahlah jangan ribut, ini tak kasih apa wis, ya, supaya kamu enggak ribut terus. Maka suami yang ngalah. Maka kalau dikatakan Qurtubi ada penjelasan bahasanya damai di sini, bentuknya boleh jadi suami yang ngalah, dia yang ngasih keluar daripada dia enggak mau ribut terus menerus dengan istrinya. Kemudian Qurtubi rahimahullah ta'ala berkenaan dengan ayat selanjutnya atau lanjutannya ayat wa hudratul anfususah, kata Qurtubi di sini adalah berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahasanya pelit itu ada pada setiap orang. Wa annal insana, dan bahasanya manusia labuda tidak boleh tidak ayat soha, dia akan pelit menimbang khilqatihi, gawan bayinya. Sejak ini pelit yang ada pada orang itu adalah khilqah, adalah fitrahnya yang dia bawa sejak dia tercipta. Wajibilatihi, dan memang telah jadi tabiatnya. Hatta yahmil, sehingga pelit ini mendorong pelakunya untuk ala ba'ti ma yakrahu, untuk melakukan sebagian yang hal yang tidak disukai. Tentang cara bacanya bikasisin syaha yashihu. Sedangkan Ibnu Jubair mengatakan ini adalah pelitnya seorang perempuan dengan nafkah dari suaminya dan pembagian malam, pembagian hari dari suaminya. Sedangkan Ibnu Zaid mengatakan suh huna di ayat ini adalah minhu wa minha. Itu bukan hanya untuk istri, namun minhu untuk suami dan minha untuk istri. Ibnu Athiyah mengatakan berkaitan dengan perkataan Ibnu Zaid, wahada ahsan, dan ini yang lebih bagus. Fa'inal ghalib, karena yang dominan pada perempuan adalah pelit dengan jatahnya dari suaminya, dan yang ghalib, yang dominan dari suami adalah pelit binasibihi, dengan bagiannya nasyabah, yang menginginkan istri yang masih muda. Maka kalau penjelasan Ibnu Katsir kemudian Ibnu Jarir, maka suh itu, suh di sini lebih cenderung pada istri. Jadi kalau Ibnu Jarir tadi mengatakan wa huwa fi hadzal mawdhi ifratu hirsil mar'ah. Ibnu Katsir juga kurang lebih demikian. Namun kalau Al-Qurtubi menegaskan mengutip pendapat Ibnu Zaid yang kemudian dinilai bagus oleh Ibnu Athiyah, bahasanya suh di sini itu adalah pada dua belah pihak, suami dan istri. Maka normalnya, maka telah jadi fitrah perempuan, dia tidak ingin berbagi. Itu telah menjadi fitrah perempuan, dia ingin suaminya itu utuh untuk dia, uang suaminya itu ya utuh untuk kepentingan dirinya. Maka menimbang ayat ini wa uhdiratul anfusus sah, maka ya tidak aneh kalau kemudian poligami itu satu hal yang sangat-sangat berat bagi perempuan, karena wa uhdiratul anfusus sah, karena berbagi itu satu hal yang berat. Bahkan sebagian istri kita jumpai, dia tidak ingin suaminya berbagi dengan ibu kandungnya, tidak ingin kemudian agar suaminya itu berbagi dengan saudara-saudaranya. Maka ini bukti, kemudian di antara bukti realita menunjukkan benarnya wa uhdiratul anfusus sah, bahasanya perempuan itu punya sifat pelit dan tidak mau berbagi dengan yang lain dalam hal-hal yang dia nilai dan dia anggap itu adalah haknya. Namun sah di sini bukan hanya penyakit perempuan, namun juga penyakit laki-laki. Maka laki-laki pun juga berkaitan dalam dunia rumah tangga, dia pun ghalibnya, umumnya, kecuali berarti kecuali yang terkecualikan, ya, umumnya dia akan ingin mempertahankan dan pelit dengan sesuatu yang itu menyenangkan untuknya. Kalau sudah tidak lagi menyenangkan untuknya, nah itu kurang, pelitnya sudah kurang. Di antaranya adalah di sini disebutkan nasyabah, ya, kalau istri yang muda itu yang menyenangkan umumnya laki-laki, dan maka dia menginginkan bagian yang semacam itu, punya istri yang masih muda. Ya, kemudian kembali ke matan. Wa in khifa hudusi syiqaqin, jika dikhawatirkan terjadinya perpecahan antara suami dan istri, maka hendaknya penguasa, umara, ulatul amri, walil amri, kemudian mengirimkan hakamain, dua wasit, yang satu diangkat dari keluarga suami, satu diangkat dari keluarga istri, lil islah bainahuma, untuk mendamaikan keduanya. Jika keduanya berdamai, maka alhamdulillah. Wa in wasalat al masyakil wa masail wal masyakil bainahuma, namun jika masalah dan problem itu, wasalat yang terjadi antara kedua mengantarkan kepada jalan yang jalan buntu, dan keduanya tidaklah mampu dalam kondisi problem semacam ini untuk bisa menegakkan aturan-aturan Allah berkaitan dengan hubungan keduanya, wakanat hiya la tastati, dan dia si perempuan tidaklah mampu untuk menunaikan untuk suaminya apa yang jadi hak suaminya, al-masru' yang telah ditentukan oleh syariat. Wa kana huwa al-akhar, demikian juga si suami tidaklah mampu untuk menunaikan pada istrinya apa yang jadi hak istrinya. Wa ta'at, maka terlantarlah dalam hubungan keduanya aturan-aturan Allah, dan keduanya tidak bisa menegakkan ketaatan kepada Allah dalam hubungan di antara keduanya. Fahina idin, maka dalam kondisi ini, maka fal amru, maka keadaannya, maka yang tepat, yang terbaik adalah sebagaimana yang Allah firmankan, wa iyatafaraqa, jika keduanya berpisah, bercerai, maka jangan kalian takut miskin jika kondisinya memang mengharuskan untuk cerai. Di antara faktor yang mendorong perempuan untuk tidak mentak cerai, takut miskin karena sudah tidak ada lagi yang menafkahi. Maka Allah katakan, dan jika keduanya harus berpisah karena demikianlah sikon menuntut, maka jangan khawatir. Yurnillahu kullan min sa'atih, sehingga Allah akan mencukupi masing-masing dari laki-laki dan perempuan tersebut dari keluasan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Zat yang Maha Luas, Hakiman lagi Zat yang Maha Bijaksana. Ya, berkaitan dengan masalah pengutusan hakam, di catatan kaki mayoritas ulama berpendapat bahasa yang diperintahkan untuk mengutus hakam, untuk mengutus wasit, adalah hum al-hukam, adalah penguasa pemerintah. Sedangkan ulama yang lain mengatakan bahasa yang dimaksudkan adalah ar-rajul wal mar'ah, adalah pihak yang ribut, pihak suami dan pihak istri. Dia adalah dia tunjuk satu orang dari keluarganya untuk berunding dan pihak istri pun demikian. Kemudian catatan kaki nomor 2, kalau memang sudah tidak lagi rumah tangga itu tidak lagi bisa dipertahankan, maka cerai bukanlah satu hal yang aib, bukan satu hal yang jelek. Di catatan kaki nomor 2, dan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsin pun minta cerai dari suaminya yaitu Zaid ibn Harisah. Padahal keduanya adalah manusia-manusia istimewa dan manusia-manusia yang warak dan hati-hati dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kalimat ini bisa kemudian ada pesan yang mau disampaikan bahasanya gagalnya berumah tangga dan terjadinya perceraian itu bukan indikator menurunnya tingkat kesolehan. Ya, maka tidak harus kemudian tidak sebagaimana konsep yang kemudian beredar di masyarakat kita, orang soleh, orang baik itu rumah tangganya harus utuh. Nah, cerai itu berarti adalah cacat dalam kualitas agama baik masing-masing dari suami dan istri. Ini ada kecenderungan semacam itu dan ini satu hal yang tidak benar. Maka disini katakan ma'afat lihima. Padahal keduanya manusia-manusia istimewa, manusia-manusia yang warak. Karena faktor terjadinya perceraian itu bukan tidak mesti hanya karena faktor agama. Boleh jadi ada faktor-faktor yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka tatkala qada Zaidun minha watara, Zaid telah menunaikan hajatnya, yaitu menceraikan istrinya, Zainab binti Jahsin. Dan di antara keistimewaan Zaid ibn Harithah, beliau adalah satu-satunya sahabat yang disebut namanya dalam Al-Quran. Maka dalam sisi, kalau dalam masalah ini, ya tidak ada, tidaklah kita jumpai dalam Al-Quran nama Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali dan sahabat yang lainnya. Ashabul Mubasyarun Abil Jannah itu tidak ada namanya di Al-Quran. Satu-satunya sahabat yang Allah sebutkan namanya. Tidak hanya isyarat Allah sebutkan namanya. Kalau Abu Bakar cuma disebutkan isyaratnya tentang ketika dia berada di gua bersama Nabi. Tapi kalau ini betul-betul disebut namanya satu-satunya adalah Zaid ibn Haritha. Ini istimewanya Zaid ibn Haritha dari sisi ini. Zawat senakaha, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Maka pernikahan Nabi dengan Zainab itu tidak pakai wali. Pakainya ayat ini. Likaila yakuna alal mu'minina harajun, supaya tidak ada kesempitan di hati orang-orang yang beriman berkaitan dengan istri-istri anak angkat mereka. Kalau istri anak angkat itu beda dengan istri anak kandung. Kalau istri anak kandung itu mahram bagi bapak. Namun kalau istri anak angkat maka itu bukan. Wa'aidan demikian juga, kembali ke atas, wa'aidan dan demikian juga jika pasangan suami istri atau salah satu dari keduanya tidaklah menegakkan aturan-aturan Allah, tidak peduli dengannya, wala mubalin, tidak pula peduli dengannya, dan tidak bersyukur atas nikmat Allah, sedangkan yang lain adalah orang yang menegakkan aturan-aturan Allah, maka dalam kondisi ini cerai adalah lebih baik. Fahada Al-Khalil, maka ini kita jumpai Al-Khalil Ibrahim alaihissalatu wassalam menasihati anaknya Ismail untuk mengubah palang pintu rumahnya. Tatkala beliau datang ke rumahnya Ismail, maka dia jumpai istrinya adalah seorang perempuan yang tidak bersyukur, tidak tahu terima kasih atas nikmat-nikmat Allah. Wadawadun, dan ini satu hal yang jelas berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang Hajar alaihi salam dan kisah Ibrahim dan datangnya Ibrahim menemui anaknya Ismail setelah Ismail menikah. Kenapa Ibrahim datang yutalli Ibrahim mengunjungi tarikatahu harta yang dia tinggalkan, melihat, mengecek harta yang dia tinggalkan. Ternyata Ibrahim tidak menjumpai Ismail. Fasa'ala imra'atahu, maka kemudian Ibrahim bertanya kepada istrinya Ismail tentang Ismail. Maka si istri mengatakan dia lagi keluar rumah mencari sesuatu untuk kami. Dan Ibrahim bertanya kepada sang istri tentang kehidupan mereka dan kondisi mereka. Maka dia mengatakan, nahnu bisyarin, kami dalam keadaan yang susah. Nahnu fidikin, kami dalam keadaan sempit dan keadaan susah dan menderita. Lalu dia pun mengadukan yang lainnya kepada lelaki ini. Qal, maka Ibrahim mengatakan, jika suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan katakanlah kepadaku, hendaklah dia ubah palang pintu rumahnya. Maka tatkala Ismail datang, Ismail ana sesayan menjumpai sesuatu. Lalu Ismail pun mengatakan, apakah datang seseorang kepada kalian pada hari ini? Maka Hajar mengatakan, iya, datang pada kami seorang tua dengan kriteria, dengan ciri-ciri begini dan begini. Dan dia bertanya kepada kami tentangmu, lalu aku ceritakan. Dan dia bertanya padaku bagaimana kehidupan kalian, lalu aku ceritakan bahasanya aku dalam keadaan susah dan susah. Kemudian Ismail mengatakan, apakah orang tua tersebut mewasiatkan sesuatu kepadamu? Sang istri mengatakan, iya. Dia perintahkan aku supaya menyampaikan salamnya kepadamu dan mengatakan, ubahlah palang pintu. Maka Ismail kemudian mengatakan, itu adalah ayahku dan dia memerintahkan aku untuk bercerai denganmu. Maka pulanglah ke rumah orang tuamu. Ilhaqi bi ahliki, pulanglah ke rumah orang tuamu. Fatallaqaha Ismail, kemudian menceraikannya. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya cerai itu sudah ada dalam syariat Ibrahim, syariat Ismail, sudah ada cerai. Dan ayat ini menunjukkan bahasanya pulanglah ke rumah orang tuamu, itu adalah di antara bentuk kata-kata cerai. Namun para ulama mengatakan ini cerai metafor, kiasan. Dan untuk cerai yang metafor maka butuh niat untuk memaksudkannya cerai. Lain halnya dengan kalimat yang tegas maknanya cerai, maka tidak butuh niat. Seandainya dia mengatakan saya tidak berniat mencerai, tetap sah sebagai cerai. Nah, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.